بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا مفتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت بك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرع، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الحمد لله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, sempena kita akan menyambut peristiwa ataupun memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Abang Maknur selalu Abang Maknur, nak panggil Abang Maknur kan, selalu dialah berhubung, tapi kadang-kadang bukan tak nak mari, nak mari lah, tapi tak kenal kadang. Ana free, surau ni tak free. Kadang-kadang di surau ni free, ana pula tak boleh nak mari. Jadi begitulah keadaannya. Jadi alhamdulillah dapat bertemu dengan kawan-kawan yang lama dan dapat jumpa dengan muka yang baru. Alhamdulillah. Mana kata dah ada pelapi. Dah ada pelapi insya-Allah, alhamdulillah. Dan di mana saja ana mengajak, biasa ana akan sediakan risalah sebagai panduan dan pedoman. Jadi paling kurang pun kita balik ke rumah masih ada benda yang boleh kita baca, ada benda yang kita boleh ulang kaji, dan ada benda yang boleh kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Biasanya macam itulah. InsyaAllah malam ni kita akan sebut berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kita akan cerita serba sikit. Bukan nak cerita banyak macam dulu-dulu. Kalau di kampung anda dulu, 3 hari. Tiga hari. Atau berkelebat malam, 3 malam. Pasal apa? Pasal Tok Guru ambil kitab baca. Satu persatu peristiwa Isra dan Mi'raj, sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh, naik sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, sampailah Rasulullah balik, kembali ke Mekah. Kalau dulu biasa dah di kampung, biasa 3 hari tu confirm dah. Kadang-kadang lajak sampai 5 hari. Kan? Dan anda pernah ceramah di salah satu tempat, di salah sebuah masjid di Perak. Anda ceramah, tiba-tiba bangun seorang tua. Dia kata, "Ustaz, kita dah pukul 9 ni. Bila nak naik ke langit?" Dia kata, "Dok main kot Palestin tak habis-habis." Dia kata, "Bila nak naik ke langit?" Jadi anak pun turun naik. Dan dia minta suruh naik cepat sikit. Jadi begitulah keadaan. Pasal apa? Pasal masih ada lagi sebahagian orang dalam masyarakat kita ni yang dia nak cara lama. Bukan cara lama tu salah dah. Tak salah. Sebenarnya kisah dan cerita ni dah banyak kali kita dengar. Cuma sekarang ni kita nak ambil apa pengajaran yang boleh kita dapat dan kita manfaatkan di zaman kita sekarang. Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj ni adalah merupakan mukjizat Rasulullah. Jadi bila sebut kata ianya adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah sesuai untuk semua masa dan semua tempat. Tengok apa benda yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut. Sebab itulah memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ni, kata ulama, ialah tiap-tiap hari. Kenapa? Kerana semayang kita tu adalah merupakan Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semayang tu difardukan oleh Allah Taala di malam Isra dan Mi'raj. Maka ulama kata memperingati Isra dan Mi'raj ni sebenarnya setiap hari. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Ha, surah al-Isra ayat yang pertama. Jadi insyaAllah malam ni kita akan cuba berkongsi apa benda yang Allah Ta'ala sebut dalam surah tersebut, dalam ayat tersebut. Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah Subhanahu Ta'ala mula dengan memuji diri dia. Kenapa? Karena tidak ada yang hebat, tidak ada yang kita kata yang berkuasa, tidak ada yang mampu untuk melakukan segala-galanya, melainkan Allah saja. Maka sebab itulah Allah Ta'ala ni layak untuk puji diri dia. Kita manusia sebenarnya tak layak untuk kita puji diri kita. Ha, kalau nak risalah boleh ambil, simpan dulu tak situ. Ada lagi? Boleh ambil dulu tak situ. Bukan apa, boleh balik baca-baca. Nanti di rumah boleh baca-baca. Yang pertamanya Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan memuji diri dia. Menunjukkan bahawasanya tidak ada yang layak untuk dipuji, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ulama membahagikan puji ini kepada empat bahagian. Ulama membahagikan puji kepada empat bahagian. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala puji diri dia. Allah Ta'ala puji diri dia. Dan banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Dalam Fatihah yang kita baca pun ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Allah Ta'ala puji diri dia. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Banyak dalam Quran, dalam hadis banyak. Allah Ta'ala puji diri dia. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala puji makhluk dia. Puji qadim bagi hadis, Allah Ta'ala puji makhluk dia. Di antaranya contoh yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran ialah ni'mal abadu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, ini Allah Ta'ala puji. Siapa yang nak jadi baik, siapa yang nak dapat pujian Allah, Allah Ta'ala kata hamba yang paling baik ialah hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba yang sentiasa berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada Jibril supaya belah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak? Sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah perintah kepada Jibril supaya belah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan buang kotoran yang ada. Karena Nabi ini adalah merupakan manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum. Kata ulimu wa Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa macam kamu. Jadi bila sebut kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia biasa, mara kata kadang-kadang ada melakukan kesilapan, kesalahan. Cuma Nabi SAW tak buat dosa. Kenapa? Karena Nabi ni maksum. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kadang-kadang sifat kemanusiaan tu ada dalam diri Nabi SAW. Jadi kadang-kadang ada sifat yang baik dan ada sifat yang tak baik. Maka sebelum Nabi SAW dibawa menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintah Nabi supaya belah dada. Cuci segala sifat-sifat yang tak baik. Dan masukkan hikmah ke dalam dada Nabi SAW. Maka sebab itulah orang yang boleh buat macam ni, yang boleh berusaha untuk membersihkan diri dia, orang yang boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka orang ni adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apabila kita dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mudahlah bagi kita untuk mendapat segala-galanya. Kadang-kadang manusia lebih mementingkan pujian daripada makhluk berbanding dengan pujian daripada Allah Ta'ala. Sehingga ada di kalangan manusia yang sanggup membelakangkan perintah Allah semata-mata kerana nak mendapat kepujian manusia. Pasal apa? Pergi pejabat, pagi-pagi buta, awal-awal pergi dah. Tanya dia, dia kata takut jam. Apa salahnya kalau sembahyang subuh dulu? Oh, dia kata tak boleh ustaz, lambat. Nanti kalau jalan jam, punch card merah. Nanti lagi dia kata, bos marahlah, apa kebala, macam-macam. Mana kata manusia yang macam ni lebih mementingkan pujian makhluk berbanding dengan kemurkaan Allah SWT. Sekarang ni tak apa, subuh awal. Kalau kena subuh pukul 6, pukul 6, 10, pukul 6 suku, masuk subuh kan. Jadi masa tu kita boleh tengok berapa ramai orang yang membelakangkan Allah SWT. Na'udzubillah lah, na'udzubillah. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyak-banyak bertaubat pada Allah Taala. Kita kena ingat kita ni hari-hari buat dosa dan buat salah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa ni adalah merupakan salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumu'ah. Salah satu tugas Nabi SAW ialah wa yuzakkihim. Tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Membersihkan hati. Pasal apa? Karena kita ni hari-hari buat salah pada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok baliklah. Kalau anda tanya sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak lah. Apa benda kebaikan yang dah kita buat hari ni? Agak-agak kita boleh bilang tak? Boleh, insyaAllah. Tadi mangkit pagi dah baca doa dah. Kan kita mangkit tidur, terus kita baca doa. Alhamdulillah lazi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Kemudian kita pergi tandas, sebelum masuk tandas, kita baca doa. Kemudian kita pergi sembahyang subuh. Kita pergi kerja, contohnya banyak kebaikan yang kita buat dan kita boleh sebut, boleh bilang. Berapa banyak kesalahan yang kita buat hari ini pada Allah Ta'ala? Boleh kita sebut? Boleh kita sebut? Wallahu alam, kebanyakan kita tak boleh sebut. Pasal apa tak boleh sebut? Pasal apa tak boleh sebut? Pasal terlampau banyak? Ke pasal tak buat langsung? Mana satu? Pasal terlampau banyak ke pasal tak buat langsung? Macam mana kakak-kakak kita? Pasal terlampau banyak. Sehingga kita tak boleh nak bilang apa benda, apa benda. Wallahualam, ini sebagai renungan, sebagai orang tahu, muhasabatun nafs. Maka sebab itulah Allah Ta'ala puji orang yang sanggup membersihkan jiwa dia. Qad aflaha man zakkaha. Allah Ta'ala puji. Dalam ayat ni Allah Ta'ala puji lagi. Sesungguhnya berbahagialah, berjayalah orang yang berusaha untuk membersihkan jiwa dia. Sebab itulah kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, agenda tazkiyatun nafs adalah merupakan salah satu perkara yang wujud dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian pujian yang ketiga. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim. Makhluk puji Allah Ta'ala. Makhluk puji Allah. Orang Melayu ni bentuk pujian memang banyak. Alhamdulillah. Itu salah satu bentuk pujian. Di sana pembahagian pujian tu ada tiga. Puji dengan lidah, puji dengan hati, dan puji dengan perbuatan. Puji ni, ataupun dalam arti kata yang lain, syukur. Puji itu makna syukur. Kita syukur pada Allah, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan atau puji Allah. Yang pertama mungkin kita kata alhamdulillah. Itu juga nama puji. Orang Melayu tambah lagi apa dia? Mujuk. Mujuk. Puji tak puji? Puji tak tu? Puji. Mujuk, selamat. Mujuk tak kena. Apa maknanya? Puji, syukur pada Allah. Nasib baik. Nasib baik. Orang Melayu ni kita tengok semua nasib baik. Tidak ada nasib yang tak baik. Itu hebat orang Melayu ni. Semua nasib baik. Kena tangan. Ha, nasib baik kena tangan. Tak kena kaki. Kena kaki pula. Nasib baik kena kaki, tak kena perut. Kena perut pula. Nasib baik kena perut, tak kena kepala. Kena kepala pula. Dermen kepala. Ha, nasib baik kena kepala, tak mati. Pak, kena mati. Ha, nasib baik mati. Kalau hidup, susah nak bela. Ha, tu hebat orang Melayu. Semua nasib baik. Tidak ada yang nasib tak baik. Ini hebat. Ha, Masya Allah. Anda rasa tidak ada bangsa dalam dunia ni yang sehebat ni. Kan? Semua nasib baik. Tidak ada yang nasib tak baik. Alhamdulillah. Syukur. Ini adalah bentuk-bentuk syukur yang ada dalam masyarakat kita. Ha? Yang ada dalam masyarakat Melayu. Bentuk-bentuk syukur. Ha? Walaupun mungkin tak sebut Alhamdulillah. Ha? Cuma yang penting kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempatnya, puji hadis bagi hadis. Kita puji sesama kita. Ha, macam mana Nabi SAW pernah puji seorang sahabat yang bernama Qais. Ha, seorang sahabat, Rasulullah puji dia. Ha, Rasulullah kata, kamu ni mempunyai dua sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ha, iaitulah al-hilmu wal-anas. Innaka mru'un. Ha, kamu ni adalah merupakan seorang yang mempunyai dua sifat yang dipuji oleh Allah. Mana Rasulullah puji sahabat tu berdepan. Ha, kita boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Ha, dalam bab al-hilmu wal al-hilmu wal anas. Imam Nawawi bawa hadis ni. Ha, di mana sahabat ni Rasulullah kata ada dua sifat yang dipuji oleh Allah. Apa dia? Yang pertamanya al-hilm, iaitu penyabar. Kamu ada sifat sabar. Dan yang keduanya al-anat. Ha, iaitulah kamu ada sifat at-ta'ani. Ta'ani ni apa? Kita kata apa? Lawan kepada gopoh gapah. Kita apa? Berhati-hati ke apa? Mana apa? Dia gopoh gapah. Lawan gopoh gapah al-anat. Ha? Berhati-hati ya? Ha. Al-ajalah. Ajalah gopoh gapah. Lawan ajalah ialah al-anat. Berhati-hati, manata cermat, itu kan lebih kurang. Jadi itu sifat yang ada pada sahabat ni dan Rasulullah puji sahabat tersebut. Maka sebab itulah kita kena ingat semua keempat-empat pujian ni akhirnya kembali siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi sifat sabar kepada kita Sabria? Allah. Siapa yang bagi sifat cermat, jimat cermat pada kita? Allah. Maka sebab itulah di awal Fatihah, Allah Ta'ala sebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alif Lam yang ada pada Alhamdu tu kata ulama, Alif Lam li istighraq. Ha, kalau kita belajar bahasa Arab, Alif Lam yang ada pada Alhamdu tu Alif Lam li istighraq. Iaitulah keseluruhan pujian tu adalah Lillahi Rabbil Alamin, milik Allah. Maka sebab itulah kita jangan kembang hidung. Bukan tak boleh, kata tak boleh seronok, tak boleh, tapi jangan terlampau lupa daratan. Ha, sebab itulah bagi orang yang soleh, bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pejuang-pejuang Islam, maka tak kisah orang puji ke, orang tak puji ke, tak ada apa. Tok Rune Aziz orang kata bapa kafir. Orang kata syaitan, ha, yang terbaru apa syaitan. Tak ada apa. Kata sesama nak kata pasal apa? Wala yakhafuna lawmata laim. Ini di antara ciri-ciri orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, dan sebelumnya ialah wala yakhafuna lawmata laim. Ha, di akhir ayat tu kan wala yakhafuna lawmata laim, tak kisah. Orang nak kata apa, nak puji ke, nak caci ke, bagi dia tak ada apa. Kenapa? Kerana semua benda ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memang terasa dah, jawab berjabu lah sahabat kalau kita. Jawab berjabu dalam internet. Ha, kalau kita lah, ha, macam mana hadut berlaku sekarang ni bila ditegur kan? Oh, Masya Allah, melenting. Eh, tegur takkan tak boleh ikut. Kita bukannya maksum. Ha? Sampai duk perhabi duit banyak-banyak, apa cerita? Cuba terbayang tengok. Kita kadang-kadang nak makan tak ada. Ha? Setengah orang tu nak makan tak ada. Kalau tidak, tak masuklah. Ha? Dalam siaran bersamamu tu. Cuba terbayang tengok. Sebab itulah ada teringat kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ni kita cerita bab tazkiyatun nafs ni. Ha? Sebab Isra Mi'raj ni dia adalah salah satunya ialah tazkiyatun nafs. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ha, yang mendapat gelaran khalif. Ha, yang mendapat gelaran khamis khulafa'ur rasyidin. Iaitulah khalifah yang kelima. Umar Abdul Aziz sebenarnya jarak antara Sayyidina Ali dengan Umar Abdul Aziz ni memang begitu ramai. Tapi dia mendapat gelaran khamis khulafa'ur rasyidin. Iaitulah khalifah yang kelima. Di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, orang datang bertemu dengan Umar. Wahai Umar, sesungguhnya kelabu Kaabah dah buruk. Kelabu Kaabah yang kita tengok duk Arab Saudi tukar tiap-tiap tahun berjuta-juta kos. Ah, maka datang mengadu kepada Umar, wahai Umar, kelabu Kaabah dah buruk. Boleh tak Baitul Mal mengeluarkan peruntukan untuk kita beli atau berbuat kelambu Kaabah yang baru? Umar Abdul Aziz kata apa? Al-akbadul ja'i'ah ahaqqu min sitaril Kaabah. Umar Abdul Aziz kata, nu perut hak duk lapar nu lebih layak kita bagi berbanding dengan kelambu Kaabah. Kaabah kalau tak ada kelambu boleh tawaf tak? Boleh tawaf sahabat tu? Nu hak perut, hak lapar tu kalau lapar nak semayam tak boleh. Orang sanggup murtad. Sanggup meninggalkan agama Islam. Kerana lapar. Kerana tak ada makan. Sanggup berlakunya jenayah. Kerana apa? Kerana tak ada makan. Sebab itulah kita tengok sistem Islam ni. Salah satunya adalah untuk mengurangkan. Atau kita kata membeteraskan jenayah. Adanya sistem zakat. Adanya sistem sedekah. Adanya sistem ta'awun, tolong-menolong dan sebagainya. Selain daripada kita undang-undang, hudud, qisas dan ta'zir, di sana arahan-arahan syarak juga adalah boleh membantu untuk mengurangkan jenayah. Mungkin nak menghapuskan 100% wallahu'alam itu dengan kehendak Allah. Kerana di zaman Nabi SAW pun berlaku. Cuma dalam dalam jumlah yang terlalu sedikit. Terlalu kurang berbanding dengan zaman kita sekarang. Na'uzubillah. Cuba terbayang. Nak minta peruntukan untuk ganti kelambu Kaabah pun Umar Abdul Aziz tak bagi. Pasal apa? Pasal di sana masih ada orang yang masih lapar. Orang yang tak makan. Orang yang tak minum. Ini nak bagi kat kereta je. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita rasa sedih kerana ada juga orang yang Allahu Akbar. Ada juga orang yang bagi sokongan. Fikirlah, kita bukan tak boleh nak puji orang bule. Kita bukan tak boleh nak hormat orang. Memang hormat orang dituntut oleh syarak. Tapi sekadar mana kita nak hormat orang tersebut? Sekadar mana kita nak sokong orang tersebut? Ini benda yang perlu kita faham. Jangan semata-mata kita nak keredaan manusia menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'uzubillah min zalik. Jadi sebab itulah agenda tazkiyatun nafs adalah merupakan salah satu daripada perkara yang berlaku di malam Isra' dan Mi'raj. Kemudian kita ambil ayat yang seterusnya, yang sama adalah ayat yang sama. Allah Ta'ala sebut, Asra bi'abadihi. Allah Ta'ala telah memperjalankan abdun hambanya. Siapa hamba Allah? Siapa? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf ulama. Pasal apa Allah Ta'ala tak sebut asra bi rasulihi? Allah Ta'ala telah memperjalankan rasulnya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Pasal apa Allah Ta'ala tak sebut asra bi nabiyihi? Allah telah memperjalankan Nabi dia. Betul tak? Betul. asra bi Muhammadin. Allah telah memperjalankan Muhammad. Boleh tak? Boleh. Pasal apa Allah Ta'ala pilih asra bi abdihi abdun? Kalau kita tengok tafsir, huraian ayat tersebut, ulama kata tidak ada perkataan yang paling mulia, tidak ada title yang paling mulia selain daripada title abdun, hamba tu. Tidak ada gelaran yang paling mulia selain daripada gelaran hamba. Kita diiktiraf sebagai hamba Allah Subhanahu Taala. Tidak ada gelaran, tidak ada panggilan yang lebih mulia. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar atau dipanggil oleh Allah Taala dengan panggilan abdun. Abdun. Bila sebut kata abdun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil abdun. Mana kata kita kena berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Bila sebut kata abdun, berbeza dengan pembantu rumah. Berbeza dengan staff. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kebanyakan umat Islam menganggap bahawa dia adalah staff Allah Ta'ala. Kebanyakan umat Islam menganggap bahawa mereka adalah staff Allah Ta'ala. Apa makna staff? Masa yang tertentu je, maka ikut perintah Allah. Nak semayang, okey. Habis semayang, londeh. Itu staff Allah Ta'ala. Nak pergi rumah orang mati, okey, tutup. Pergi Mekah, tutup. Balik, londeh. Itu staff Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu kita ni apa? Kalau Nabi SAW yang merupakan afdalul khalq, wa afdalul khalqi alal itlaqi, nabiyuna fami ala syiqaqi. Makhluk yang paling afdal di atas muka bumi ni siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi jadi imam kepada nabi-nabi yang lain. Betul tak? Apa tandanya? Kita kalau nak pilih orang jadi imam, kita pilih orang yang paling baik di kalangan kita. Betul kan? Itu baru kita. Kalau di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, nak jadi imam, tentulah akan pilih orang yang paling baik di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak lain dan tak bukan, ia telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk yang terbaik, Allah Taala panggil abdun. Kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang, berusaha, berjihad, berkorban untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau nabi ni tak buat apa pun confirm masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidur je, makan tidur, confirm masuk syurga. Para sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka makan tidur, confirm masuk syurga. Tapi kita tengok bagaimana ibadah mereka. Bagaimana perjuangan mereka. Bagaimana pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebanyakan umat Islam di akhir zaman menganggap mereka adalah staf Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam perkara yang tertentu, ikut Islam. Ikut syariat. Dalam benda yang menguntungkan kadang-kadang, ikut Islam, ikut syariat. Tapi dalam sebahagian perkara yang lain, mereka lebih rela ikut apa yang digariskan oleh manusia yang sama seperti mereka. Sedangkan apa yang telah digariskan oleh Allah adalah sempurna. Apa yang digariskan oleh Allah adalah kamal. Syumul, lengkap. Tiba-tiba ada manusia yang nak benda yang sama yang digariskan oleh manusia, sedangkan manusia tu dicipta oleh Allah Subhanahu Taala. Maka sebab itulah dalam ayat ni Allah Taala sebut abdun. Title hamba. Kita nak dapat title hamba ni, Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nampak Allah Ta'ala sebut, bila jiwa kita, nafsu kita dah tetap dengan melakukan amal ibadah pada Allah Ta'ala, maka pada ketika itu baru kita digelar sebagai Abdullah, hamba Allah. Maka bila dah dapat title hamba Allah, Abdullah, baru Allah Ta'ala pelawa, fadkhuli fi ibadi sila'ah wadkhuli jannati, masuklah syurga aku. Nak masuk syurga Allah, dia bukan satu benda yang mudah. Ha, ada orang anggap dia mengucap dua kalimah syahadah, dia okey dah, tak apa dah. Maka kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni, banyak benda yang Allah Ta'ala ajak kita. Ha, walaupun benda tu berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya banyaknya Allah Ta'ala nak ajak kita. Ha, Allah Ta'ala sebut, asra bi'abdihi lailan, di waktu malam. Pasal apa Allah Ta'ala tak sebut siang? Boleh sobat tu. Betul tak? Tapi pasal apa pilih malam? Agak-agak pasal apa? Lama tak mari kita tanya lah sikit kan? Agak-agak pasal apa Allah Ta'ala sebut malam? Tak boleh ke sebut siang? Boleh sobat tu kan? Siang. Siang malam ni semua hak Allah. Betul tak kan? Siang ke malam ke pagi ke petang, semua hak Allah. Terpulang ke dia boleh nak ni. Tapi pasal apa Allah Ta'ala sebut malam? Pasal apa? Pasal apa Allah Ta'ala pilih malam? Macam rumah kot no. Ulama' kata, ulama' mufassirin kata, orang yang nak mi'raj, orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena waktu malam. Waktu siang tak dan. Sibuk. Ha? Di waktu malam kita masih ada masa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut perintah pada Nabi SAW pada peringkat awal, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangun malam, hidupkan waktu malam. Ha, Nabi SAW mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu malam. Nak mencerita pada kita, kita sebagai umat Islam, lebih-lebih lagi lah kita sebagai pejuang Islam, orang yang berjihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita abaikan waktu malam. Siang sibuk, pergi kerja lah, nak buat natanu lah, nak buat natani, tak dan, sibuk. Bagaimana kita nak mi'raj pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka malamlah masa untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, waktu malam. Linuriyahu min ayatina. Ha? Dalam ayat yang sama, lepas Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW di waktu malam, apa hikmah, apa tujuan? Linuriyahu min ayatina, supaya Allah Ta'ala perlihatkan kebesaran dan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak memperlihatkan kebesaran Allah. Nak tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sekadar nak tunjuk kat Nabi, dalam masa yang sama nak tunjuk juga kepada umat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibawa oleh Jibril daripada Mekah, baik Masjidil Haram, singgah di Baitul Maqdis. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi. Itu dulu. Kita cerita itu dulu. Dibawa daripada Masjidil Haram singgah di Masjidil Aqsa. Sama juga. Soalan yang anak nak tanya sama juga. Tak bolehkah bawa naik atas terus? Boleh tak? Boleh. Allah Ta'ala qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Fa'alun lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahukun fayakun. Wa ma amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Semua ayat-ayat ni menunjukkan kehebatan, kebesaran dan kudrat, iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pasal apa Allah Ta'ala bawa daripada Masjidil Haram singgah di Masjidil Aqsa. Kau dah singgah di Masjid Putrajaya ke kan? Nak tahu kan? Ha? Ataupun singgah di surau kita, surau Ikhwan ni dulu ke? Allah Ta'ala singgah, bawa Nabi SAW singgah di Palestin. Di Masjidil Aqsa. Apa hikmahnya? Ha, ulama menyebut kepada kita bahwasanya hubungan antara dua masjid ini tidak boleh dipisahkan. Qadiyatul Falastin, qadiyatul muslimin, laisa qadiyatul falastiniyah walakinnaha qadiyatun muslimun. Ha, qadiyatul muslimin 'ammah. Masalah yang melanda Palestin, masalah yang dihadapi oleh Palestin, bukan ianya hanya masalah orang Palestin sahaja, tetapi ianya adalah merupakan masalah semua umat Islam. Semua umat Islam kena menanggung masalah tersebut. Sebab itulah kita jangan rasa remeh-temeh, kita jangan tak rasa apa. Apabila ada umat Islam yang disembelih, ada umat Islam yang dibunuh. Kerana ada di kalangan umat Islam yang ada di Malaysia ni, dia tak rasa apa. Bahkan kadang-kadang dia marah lagi pada Hamas. Orang dah berunding elok-elok dah, pergi kacau pula. Kadang-kadang dia marah lagi. Kita kena ingat, kita duduk di sini, kita tak tahu awdok mereka. Kita tak tahu keadaan mereka macam mana. Sebab itulah kaedah menyebut, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita nak hukum suatu benda tu kena dapat gambaran yang begitu jelas dulu baru boleh kita hukum. Kita nak hukum, contohnya kita nak hukum ayat ni, kita kata apa, ayat ni ada masuk najis ke kotoran ke kan. Kita kena kaji, kena tengok, kena ada ke teropong tengok, ada ke. Ini tak ada apa, tata haram dia bunyi. Oh, perhimpunan haram menyebut. Tak ada duk kaji, tak ada duk tengok macam mana apa yang berlaku, apa yang berlaku, tata keluar kata haram je. Jadi kita kena tengok pasal apa sahabat-sahabat kita buat macam tu. Sahabat kita Hamas di Palestin buat macam tu pasal apa. Sebab mereka lebih tahu keadaan mereka. Kita yang duduk di Malaysia ni kita tak tahu. Maka menjadi tanggungjawab pada kita untuk kita memberi sokongan kepada mereka. Walaupun dengan hanya sekadar berdoa. Nak menunjukkan kebersamaan kita dengan jihad mereka. Dengan perjuangan mereka. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bawa Nabi kita Muhammad SAW singgah di Palestin. Dan Palestin adalah merupakan tempat yang terakhir akan berlakunya peperangan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, iaitu Yahudi. Ha, peperangan yang menunjukkan, menandakan hampirnya berlakunya kiamat. Ha, Rasulullah sebut, di mana pada ketika itu, semua pokok-pokok, batu-batu akan bercakap. Illa syajaratil gharqat. Illa syajaratil gharqat. Melainkan pokok gharqat saja yang tak bercakap. Fa innahu min syajaratil yahud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, pokok gharqat ni adalah pokok Yahudi. Yang lain semua bercakap. Batu bercakap, pokok yang lain-lain semua bercakap. Ta'al ya Abdullah. Dia sebut ya Abdullah. Wahai hamba Allah, ta'al. Fa inna wara'i yahuj faqtulhu. Wahai hamba Allah, belakang aku ni ada Yahudi, hamai bunuh dia. Ini benda yang akan berlaku di mana? Di Palestin. Tempat yang mulia, tempat yang allazi barakna haulah. Yang Allah Ta'ala berkati sekelilingnya. Bukan sekadar bumi Palestin saja Allah Ta'ala berkati. Bahkan bumi yang ada di sekeliling Palestin juga adalah merupakan bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesir. Bumi yang diberkati oleh Allah. Tapi oleh kerana pemerintah dia tu zalim. akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Sepatut benda ni perlu diambil iktibar. Muammar Gaddafi. Ini di antara orang yang kenapa? Karena dah lama dah memerintah. Akhirnya dia rasa bahawasanya negara tu hak dia. Harta benda, hasil masuk semua hak dia. Dan kalau kita tengok sejarah peristiwa Husni Mubarak ni, tidak ada orang yang menyangka bahawa dia akan jatuh. Tak ada orang sangka Husni Mubarak ni boleh jatuh. Boleh kata 100 orang rakyat Mesir, hampir 95 orang sokong Mubarak. Anda pernah ditahan, mungkin sahabat-sahabat pernah ni kan. Anda pernah ditahan selama 27 hari dalam penjara Mesir. Allahu Akbar, bestnya. Memang zalim betul, subhanallah. Baru kita tahu, oh macam ni rupanya sahabat-sahabat kita Al-Ikhwanul Muslimun diseksa. Ana mungkin sikit je kot, sebab orang luar kan. Cuma dia syak je, ini orang Al-Qaeda ke ni? Ini Osama Bin Laden ke ni? 27 hari kena, hari-hari kena karan. Hari-hari kena karan. Sihat walafiat. Tak sihat, tuan-tuan balik buatlah karan. Sihat apa badan? Kan ada mesin lo ni kan, mesin memang guna karan. Apanya karan ni boleh menyihatkan badan, tapi kalau lebih yang rosaknya. Kan ejah elok tu tank, ejah elok tank. Sihat insya-Allah. Tapi memang melejat. Memang masya-Allah pemerintah Husni Mubarak ni betul-betul memang orang takut betul, gerun betul. Ana baru dia syak je. Sedangkan ana masuk Mesir kira dengan bukan kata ni ana memang ada surat daripada universiti bahawasanya ana layak untuk duduk peperiksaan master. Dia tak percaya. Mari sini kau macam-macam. Tu 27 hari kena. Ana ingat dok tak tahu apa tahu nak duduk sana, wallahualam, tapi lega 27 hari lega. Seksa ni tak sakira lah. Pernah kena denda. Berdiri 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tuan-tuan duduk lengoh. Ana tak lengoh lah sebab kerusi sedap. Lengoh kak duduk? Duduk berlengoh kan? Berdiri? Boleh duduk untuk semayang dengan makan je. Semayang boleh duduk. Tanya duduk lah kan? Tanya duduk, duduk lah. Dengan makan je. Dia gari 24 jam dan tutup mata 24 jam selama 27 hari tu. Yang paling susah nak pergi tandas, susah. Jenis meraba tak mana, tak tandas, cebok tak ada, apa kebala pun tak ada. Cuba bayang, gari, lepas tu kita pergi tandas nak basuh, nak susah belaka. Subhanallah, patutlah orang Mesir tak berani nak lawan Husni Mubarak. Tapi bagaimana sahabat kita Ikhwan boleh bertahan sampai berpuluh-puluh tahun, cuba terbayang tengok. Ini benda yang perlu kita kena kaji. Macam mana sahabat kita boleh bertahan? Kita dapat bantuan pun dah ketak-ketak kan, bantuan. Terketak-ketak. Dapat baja lah di kampung, dapat baja pun terketak-ketak dah. Kan kata baja, kain pelikat, kain batik pun terketak-ketak. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Husni Mubarak memang dia tak bagi peluangnya. Sehingga silibus jihad diilghakan, dibuang daripada Universiti Al-Azhar. Silibus bab jihad tak ada. Pasal apa? Takut rakyat bangun. Pasal apa? Takut dengan semangat jihad ni boleh menjatuhkan kerajaan dia. Tapi dia tak ingat bahawasanya kerajaan itu adalah milik Allah. Buatlah macam mana pun, tipulah macam mana pun, kerajaan itu adalah milik Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kerajaan itu adalah milik Allah. Dia bagi kepada siapa yang dikehendaki dan dia boleh tarik daripada siapa yang dikehendaki. Sebab itulah Syekh Sya'rawi ketika memberi nasihat kepada Mubarak. Ha, ketika Mubarak terselamat daripada daripada perancangan untuk bunuh dia. Semasa dia berada di belah Afrika juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Addis Ababa tu nama apa dia punya ni? Allah. Ethiopia, kawasan-kawasan sana lah. Kawasan-kawasan sana lah. Ha? Ada perancangan untuk bunuh dia. Tapi mungkin benda tu tak tahulah dia pimpinan. Ni kadang-kadang dia pembeli reka. Tapi dia terselamat. Bila dia terselamat dan berjaya balik ke Mesir, Syekh Sya'rawi bagi nasihat kepada Mubarak. Ya Sayyidur Rais. Wahai Presiden. Alhamdulillah syukur kerana kamu terselamat daripada ni. Ha? Kemudian dia bagi nasihat. Jangan sekali-kali kamu nak terus memerintah dengan cara kamu menipu. Dilwusul alal hukumah, nak dapat memerintah, nak mengekalkan pemerintahan, jangan sekali-kali kamu menipu, kata Sya'rawi. Karena kerajaan ini adalah hak Allah. La kaida alal husul. Tidak boleh. Tapi oleh kerana dia tak dengar nasihat juga, akhirnya, apa yang berlaku kita tengok sekarang ni, apa yang berlaku. Tak ada orang boleh sangka, tak ada lah seorang nak boleh terbayang bahawa Mubarak boleh jatuh, tak ada. Sehingga kalau kita sembang, bak jihad dengan dengan orang Mesir, ustaz-ustaz ke, ulama-ulama dia, tak berani sebut. Sampai terah tu. Tapi akhirnya kita tengok apa yang berlaku. Maka sebab itulah kita bagi nasihat juga. Jangan tipu. Buat betul-betul. Kalau kita betul-betul ni gentleman kan. Buat betul-betul. Apa perlu kita nak tipu? Apa perlu kita nak? Sebab benda ni hak Allah. Hari-hari kita wirid qulillahumma malikal mulk. Hari-hari boleh kata kita sebut benda tu. Kita mengaku. Semua benda ni adalah hak Allah. Jadi sahabat-sahabat, Mesir juga adalah merupakan tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Di situ ramai nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tempat-tempat yang berkat ini, biasanya Allah Subhanahu taala akan jaga. Tapi macam mana Allah taala jaga, itu terpulang pada dia. Sebab itulah kita tengok sehingga sekarang, walaupun Yahudi hari-hari bunuh orang Palestin, tapi tetap ada orang yang terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu taala. Tetap ada orang yang terus berusaha untuk membebaskan bumi Palestin. Saya terbayang kalau secara adatnya memang tak ada orang dah habis dah. Tapi kita tengok budak-budak. Bila nampak kereta kebal orang Yahudi, seronok, semangat pergi lempak batu lah apa. Cuba terbayang tengok macam mana benda ni boleh timbul dalam hati mereka. Siapa yang buat benda tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba terbayang tengok. Sebab di sana tu kalau lawan confirm mati. Adat kata memang macam tu. Tapi pasal apa? Masih ada. Lepas tukar satu generasi. Syekh Ahmad Yassin, syahid. Ganti. Abdul Aziz Rantisi. Orang tanya Abdul Aziz. Sebelum dia syahid, kamu nak syahid macam mana? Kamu nak mati macam mana? Mati kerana barah ke? Mati kerana kena tembak dengan Apache? Dia kata apa? Ana ufadilu Apache. Saya lebih mengutamakan mati dengan Apache. Cuba terbayang tengok, subhanallah. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi. Allah bagi. Kenapa? Karena niat dia yang soleh, niat dia yang benar, niat dia yang betul untuk membebaskan bumi Palestin. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok inilah orang yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Taala. Mana kata apa yang mereka sebut tu keluar daripada hati mereka. Dan benda ni kalau kita sebut juga, dan ianya keluar daripada hati kita, insya-Allah Allah Taala akan bagi. Ha, kita berjuang Islam, kita berkorban untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Taala. Ha, selain sudah matlamat kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala, ha, mati syahid adalah merupakan cita-cita kita. Dan benda tu kena tanam betul-betul dalam diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan bagi. Macam mana? Itu terpulang pada Allah SWT. Ha, yang penting, benda tu biar keluar daripada hati kita. Ha, bukan sekadar kita sebut di mulut kita. Ha, kita tengok pimpinan. Ha, sedangkan kita tengok Ahmad Yasin nak berjalan, tak boleh. Ha, kena tolak, kena usung. Ha, Abdul Aziz Rantisi, ha, dia boleh jalan sikit, semangat sikit, orang muda. Kita bayang, orang yang macam tu pun digeruni oleh musuh Islam. Takkan kita yang sihat ni tak boleh nak bagi kita juga digeruni oleh musuh Islam? Kita yang sihat, kita kena main peranan betul-betul. Gunalah tenaga yang Allah Ta'ala bagi. Ha, akal fikiran yang waras yang Allah Ta'ala bagi untuk membantu dan menolong agama Allah. Supaya apa? Supaya agama Allah ni dipandang tinggi oleh makhluk Allah. Wa yakun din kulluhu lillah. Ha, supaya Islam dipandang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini benda yang Allah Ta'ala tunjuk di malam Isra' dan Mi'raj. Ya Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Apa benda yang Allah Ta'ala tunjuk? Ha? Ada banyak perkara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat boleh baca, ana letak di sini berapa perkara tu. Tapi di antaranya ana nak kaitkan dengan perjuangan Islam. Sebab ini benda yang besar. Yang pertamanya kisah Masyitah. Cuba terbayang seorang perempuan, orang perempuan, kakak-kakak kita kena bangga. Kerana ini adalah perjuangan seorang wanita yang hebat. Orang yang syahid mula-mula dalam Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang perempuan. Sumayyah, isteri kepada Yasir. Masyitah, kita tengok Masyitah, masya-Allah. Bagaimana jiwa dia boleh kental. Kalah orang lelaki lagi. Ha? Sanggup berkata perkara yang benar. Walaupun dia berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun bagi tawaran. Sama ada kamu nak mengaku aku sebagai Tuhan. Ataupun aku akan bunuh kamu. Kalau ikutnya, kalau dia nak sorok-sorok, nak sembunyi-sembunyi memang boleh kan. Okeylah, tak apalah, terimalah, mengakulah. Tapi tak. Masyitah tetap berpegang dengan akidah dia. Ha, yang mengatakan, Tuhan aku ialah Allah yang mencipta aku dan yang mencipta kamu, wahai Fir'aun. Akhirnya Fir'aun jatuhkan hukuman mati satu keluarga. Satu keluarga. Cara mati bukan, bukannya gantung. Gebui. Saya terbayang dia abui. Ha? Bagi panas kawah tu menggelegak. Ambil seorang, sumbat masuk dalam kawah. Habis, lebok. Saya terbayang dalam keadaan dia melihat keluarga dia direbui dalam kawah tersebut. Cuba terbayang dia, subhanallah. Kita kadang-kadang tengok ayam kena semelih pun tak tahan. Tu ayam. Saya terbayang suami direbui, anak-anak direbui dalam kawah. Sehingga akhirnya tiba giliran anak kecil yang masih dalam dia masih menyusu. Jadi dia rasa hati dia dah mula berubah. Suami dia, anak-anak dia yang lain, syahid dia masih okey. Tapi bila anak kecil ni, hati dia dah jadi taradud, dah jadi berubah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan kepada anak yang kecil tu bercakap, ya umma innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, sesungguhnya kamu berada di pihak yang benar. Mengapa kamu nak takut? Mengapa kamu nak bimbang kepada janji-janji Allah Subhanahu Taala? Maka apabila masyitah dengar tu, terus. Cuba bayang tengok, subhanallah. Betapa hebatnya jiwa seorang wanita yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Taala. Ha? Lebih hebat daripada jiwa seorang lelaki. Ha? Rasulullah lalu bau harum kubuk. Ha? Tanya Jibril. Jibril kata inilah. Ha? Kubur masyitah dan keluarga dia. Kemudian Rasulullah jalan lagi. Ha? Allah Ta'ala perlihatkan lagi kebesaran dan kehebatan dia. Ha? Bagaimana petani. Tanam, tumbuh, potong. Dapat hasil. Tanam, tumbuh, potong, dapat hasil. Lalu Nabi SAW tanya, man ha'ula ya Jibril? Ha, Jibril kata, ha'ula'i min ummatik. Mereka adalah orang di kalangan umatmu. Yang mana mereka ni orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka infak, mereka derma untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak hasil tu tak putus-putus. Dalam Quran Allah Taala sebut, kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Taala kata perumpamaan orang yang bantu dan tolong agama Allah, orang yang infak, orang yang derma, orang yang sedekah. Seperti mana satu biji padi ke gandum ke, dia tanam, tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai tu ada 100 biji pula. Ini perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi. Kita berniaga dengan Allah Ta'ala ni tak akan rugi. Yakinlah. Niaga dengan manusia ni kadang-kadang kena tipu. Ha? Tak bayar. Kontraktor-kontraktor ramai kena. Ha? Tukang tempat poster pun ramai kena. Tak bayar duit. Sian dia pun. Rabat pokok, rabat apa tak dapat duit. Mengamuk. Ini berniaga dengan manusia, inilah resiko. Tapi berniaga dengan Allah, Allah Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda lagi. Boleh tambah lagi. Wallahu wasi'un. Penutup ayat tu Allah Ta'ala sebut apa? Allah tu maha wasi', luas. Bila sebut kata luas ni, makna tahak Allah ni banyak. Banyak. Ha? Tak heran. Takat dia bagi-bagi gitu, tak heran. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala punya banyak. Hak Allah, milik Allah Ta'ala tu banyak. Jadi Allah Ta'ala perlihatkan pada Nabi SAW pahala, balasan yang bakal diperolehi oleh orang yang bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam tersebut juga Allah Ta'ala perlihatkan siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni adalah merupakan asas kepada kita sebenarnya. Ramai orang Islam yang tak sembahyang zaman sekarang. Ramai. Kalau kita buat bancian lah, hampir. Kalau kita tengok bancian yang dibuat oleh pihak JAKIM. Hampir separuh, lebih daripada separuh umat Islam di Malaysia ni tak sembahyang. Itu berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh pihak JAKIM dulu, lama dah. Yang datang sembahyang berjemaah tak sampai 15%. Ini hasil kajian. Cuba terbayang tengok. Sebab itulah malam tu Allah Ta'ala tunjuk juga. Tunjuk kepada Nabi SAW siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Dia hentak kepala dia di batu. Bila pecah berkecai, jadi balik. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha wala yahya. Tak mati, tak hidup. Tak mati, tak hidup. Adakah tak mati, tak hidup? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tak mati, tak hidup. Kalau takkan otak kita memang tak boleh nak fikir tanpa kita melihat kepada tafsiran ulama. Ulama kata, la yamutu fiha wa la yahya. Tak mati, makna kata bila dah balik ke sana, duduk dalam neraka, tak mati dah. Wala yahya, tak hidup. Mana kata bila dia dihentak kepala, tak mati dah. Hentak kepala, pecah, mati tak? Tak mati. Tapi nak hidup macam orang biasa, boleh tak? Tak juga. Sebab apa? Sebab setiap kali benda tu jadi elok balik, hempuk balik. Pecah balik. Elok balik, hempuk balik. Pecah balik. Itu yang diseksa kerana meninggalkan sembahyang. Yang diseksa yang lain pula, kena bakar. Elok balik kulit. Bakar balik. Elok balik kulit. Bakar balik. Kullama nadijat juluduhum badannahum juludan ghairaha. Setiap kali terbakar kulit, hancur, lebur habis semua, Allah Ta'ala kata dia ganti lain. Itu yang dikatakan, la yamutu fiha, tak mati, mati ni terus mati lah kan, tak ada apa lah. Wala yahya, dan tak hidup juga, nak hidup macam orang biasa pun, tak boleh juga. Pasal apa? Bila sempurna je, kena azab balik, habis balik. Bila dah habis dah, bagi jadi balik, kena siksa balik. Begitulah keadaannya, na'uzubillah min zalik. Maka sebab itulah sahabat-sahabat muslimin-muslimat ni rahmati Allah. Marilah kita sama-sama berazam, berusaha untuk menjadi pembantu dan penolong pada agama Allah. Karena tidak ada mati yang paling mulia selain daripada kita mati dalam keadaan kita bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sempena kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ni, kita jadikan ianya sebagai suntikan semangat untuk kita terus memperjuangkan agama Allah. Kenapa? Karena dalam kita nak bantu dan tolong agama Allah ni banyak ujian dia. Banyak cabaran. Kalau masyidah diuji oleh Allah Ta'ala sampai teratu. Anak rasa kita di Malaysia ni taklah sampai teratu Allah Ta'ala uji. Di mana Allah Ta'ala uji ni dia tengok kadar iman kita. Iman orang yang makan belacan tu uji sikit-sikit je. Kan? Ujian kita sikit je. Pasal apa? Pasal kita makan belacan. Jadi sikit ujian kita, maka kita kena tabah lah. Kena tabah. Jangan dengan ujian yang sedikit akhirnya kita kita meninggalkan perjuangan Islam macam yang berlaku kepada sebahagian sahabat-sahabat kita dulu bersama dengan kita. Mungkin kerana sikit benda, wallahu alam, akhirnya lari daripada perjuangan. Dia benda ni biasalah. Ada benda kadang-kadang sikit sebanyak kita utamakan perjuangan Islam. Kita utamakan jihad untuk menegakkan agama Allah. Itu yang paling utama. Sebab itulah para sahabat, walaupun kadang-kadang ada benda yang mereka berselisih, tapi mereka tetap bersama dalam nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena ingat, na'uzubillah lah. Dalam perjuangan Islam ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, liyumahhisa, liyumahhisa, tamhis. Di sana Allah Ta'ala buat proses pemutihan. Kalau istilah kita, proses pemutihan. Tamhiyus. Allah Ta'ala nak kaih. Orang yang berjuang bukan kerana nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terkeluar daripada daripada perjuangan Islam tersebut. Na'uzubillah. Kita doa pada Allah minta supaya kita ni kekal. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita berjuang, berjihad, membantu dan menolong perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan syuhada, bersama dengan orang yang soleh, bersama dengan pejuang-pejuang Islam yang telah pergi sebelum kita. Mudah-mudahan kita boleh bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin, boleh bertemu dengan Abdul Aziz Serantisi, orang yang telah membuktikan dengan diri mereka, darah mereka, tenaga mereka untuk membantu dan menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita tengok Allah Taala sebut benda ni dalam Quran dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ada satulah, sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni boleh memberi manfaat pada kita di dunia dan akhirat, dan sahabat-sahabat boleh baca risalah yang anda boleh baca dan boleh bagi kawan-kawan kalau nak. Ada satulah benda yang anda boleh bagi pada tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita balik, kita boleh sampaikan juga benda ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu a'lam. Ada nak tanya ke apa? Buka soalan ke? Sila-sila. Kalau ada apa-apa boleh tak kongsi, silakan. Ya. Dia kalau ikut dalam hadis Nabi, Nabi seburak, buraqah. Sejenis binatang yang lebih kecil daripada daripada kuda dan besar sikit daripada keldai. Di mana Rasulullah kata satu langkah dia ialah sejauh pemandangan mata. Disebut dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu kenderaan yang ni. Cuma kadang-kadang orang buat gambaran borak tu kuda ada apa? Ada sayap tu, Pakistan. Anda tengok Tok Wan Nana dulu, rahimahullah ta'ala. Dulu masa anak kecil-kecil tu tak tahu. Anda tengok pasal apalah di rumah ada gambar borak. Yang apa? Gambar kuda ada sayap. Kemudian kuda tu kepala-kepala orang. Masa anak kecil-kecil tu. Kepala-kepala orang. Badan-badan kuda tapi ada sayap. Dulu anak tanya. Tapi Tok Wan nak jawab benda tak tahu. Bila anak besar-besar ni baru anak terfikir. Baru terfikir. Dan kebetulan anak pun pergi belajar di Pakistan kan. Tengok, oh rupanya ni. Masyarakat Pakistan yang menggambarkan benda tu macam tu. Wallahualam lah, tak tahu macam mana. Tapi hakikatnya taklah macam tu. Habis semua kita kena borak dengan mereka habis semua. Borak kan? Habis semua kena borak habis. Wallahualam lah, wallahualam. Itu kenderaan yang membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila kalau ada yang lain yang boleh tak kongsi. Dia sebab akhir zaman ni ramai orang jahat. Di antaranya, kalau kita tengok dalam kitab ni yang disebut berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni, Allah SWT tunjuk benda yang tak baik. Di mana Isra' dan Mi'raj, contohnya minum arak. Minum arak, berzina, makan harta anak yatim. Kemudian kita tahu, pecah amanah. Banyak benda-benda yang tak baik. Nak menceritakan bahawasanya, itulah gambaran yang bakal berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Kita tengok zaman kita sekarang memang itu yang berlaku. Sikit sangat orang yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu taala. Jika kita nak bandingkan dengan orang yang memperjuangkan maksiat dengan orang yang nak memperjuangkan agama Allah, memang terlalu kurang. Itulah dia punya apa, hikmah dia. Dia sebab itulah ya Allah, ya Rasulullah tunjuk persiksaan tu orang Islam lah tu. Kalau yang tak orang Islam, Rasulullah Allah Taala tak tunjuk dah malam tu. Sebab inilah benda yang akan dilakukan oleh orang Islam. Kalau benda yang dibuat oleh orang kafir tak tunjuk pun memang depa macam tu. Kita bagi kita lah kalau orang kafir menentang Islam tak ada apa bagi kita. Tak ada apa. Tapi kalau orang Islam yang menentang Islam, macam mana? Pelik. Satu benda yang pelik. Orang Islam lawan Islam. Macam Tok Guru pernah kata, tidak ada orang Buddha lawan agama Buddha. Kita tengok orang Buddha kan, bila ulama' dia lalu, kita tak ulama' lah kan, Tok Cha dia tu. Dia pun boleh duduk, sujud. Ini ada orang kata ulama' kita, bapak kafir lah, syaitan lah, Allahu Akbar. Kata bayang ni. Berbanding dengan Tok Guru Naik Aziz dengan orang tu, mana lebih alim? Cuba terbayang ni, kan? Cuba terbayang ni. Jadi sebab itulah menjadi satu benda yang pelik. Bila ada orang Islam lawan Islam. Kita kalau orang bukan Islam lawan Islam, biasalah, normal lah, betul lah tu. Memang betul lah. Oh, dia bodoh gaduh, nu sana, Pulau Pinang lawan Islam. Betul lah dia petak Islam, kita nak heran apa kan? Kalau kita nak kira lah, nak heran apa? Tiba-tiba orang Islam lawan Islam. Itu yang heran. Jadi sebab itulah malam Isra' dan Mi'raj tu Allah Ta'ala tunjuk sebenarnya orang Islam tu. Minum arak orang Islam, berzina orang Islam, meninggalkan semayang orang Islam. Kemudian apa lagi kita tak pecah amanah orang Islam. Banyak. Semuanya menggambarkan keadaan orang Islam. Supaya apa? Mudah-mudahan orang Islam ni boleh ambil iktibar dan mereka buat perubahan dalam kehidupan mereka. Itu yang kita usaha nak ubah tu. Itu yang kita usaha nak ubah. Bukan apa kita nak buat kebaikan kan. Kita nak buat kebaikan. Ya sila kalau ada yang lain. Kakak-kakak kita ada apa? Orang perempuan muslimat kena bangga. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Allah Ta'ala gambarkan seorang wanita yang hebat, yang dapat mengalahkan kehebatan orang lelaki. Jadi apabila kita dapat sokongan daripada Isteri kita daripada orang perempuan. Memang orang lelaki ni dia akan bertambah kuat. Tapi kalau orang perempuan lemah, orang lelaki lagi lemah. Dan ini adalah tabiat ataupun naluri. Kalau orang perempuan tu kuat, dia bagi galakkan pada kita, bagi semangat, insyaAllah kita orang lelaki ni akan bertambah semangat. Sebab itulah orang lelaki kita tengok, budak-budak muda. Dia lalu depan orang perempuan, dia perih mutu lah, dia angkat tayar. Pasal apa? Semangat lebih. Pasal apa depan orang lelaki dia tak buat? Nampak tak? Mana tahu peranan orang perempuan ni sebenarnya besar. Besar. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam dalam Quran kan. Rasulullah sebut dalam sirah. Sebab peranan tu memang memang begitu besar. Itu contoh yang mudah kita tengok lah kan. Depan orang tina, macam lah kawan tu seronok sangat bunyi bisi mutu. Tapi dah, dia rasa semangat lain. Wallahu'alam. Wallah. Sudah ada yang lain. Wallahu'alam. InsyaAllah mudah-mudahan. Pajar umat insyaAllah kita akan akan jumpa lagi. Dan sebelum anda akhiri, kalau ada siapa-siapa yang merajat untuk memberi sumbangan untuk Ihya Ramadan, boleh ambil borang. Dan kalau tak ni pun, di borang tu, di risalah tu ada apa, nombor akaun. Siapa-siapa yang ada rezeki lebih, terutamanya dalam bulan Ramadan, jadi ingat-ingatlah sama. Kalau-kalau kita boleh sama-sama berkongsi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ucapkan terima kasih kepada abang kita kerana sudi untuk memberi peluang pada anda untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma unsina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-laili wa atrafan nahari ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Mucang Ribuan Terkasih Ustaz, apa yang disampaikan insyaAllah kita mempunyai.